Mitra Bisnis, ini sesi terakhir. Jadi terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami ya. Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Solo, dan Yasik FM Jogja, Business Intelligence. Bang Kavi, ini ada yang bertanya juga nih dari Tony di Pasuruan. Business Intelligence gunanya kan mencari data-data untuk memahami apa yang sedang terjadi. Terus bagaimana kita memprediksi yang akan terjadi? Apa masih bisa dengan BI juga, Business Intelligence? Sangat bisa, terutama kalau kita mendapatkan data dan data itu sudah terkumpul dalam suatu periode waktu gitu. Jadi misalnya data itu sudah terkumpul katakanlah 5 tahun, sehingga menciptakan pola. Nah, pola ini yang penting gitu loh. Jadi kalau kita melihat ada data-data yang trennya mengikuti pola tertentu, kita bisa memprediksi, wah nih dalam waktu 3 bulan, 6 bulan mendatang gitu loh, itu pasti akan terjadi sesuatu misalnya. Jadi misalnya di produk-produk komoditi gitu loh, di produk-produk komoditi misalnya, itu business intelligence menjadi sesuatu yang sangat-sangat kritikal gitu loh. Jadi contohnya misalnya umpama gitu ya, dikatakanlah ya gandum, di gandum gitu loh. Kalau kita tahu misalnya acuan cuaca gitu loh, dan kita sudah melihat dan situasinya tren dari cuaca di Australia, di negara-negara penghasil gandum, dan kita melihat tren itu, kita bilang wah nih nanti waktu panen nih ya, dia pasti akan short gitu loh. Nah, berarti harganya akan sangat mahal. Berarti dia tidak akan mungkin bersaing dengan negara anu gitu loh. Yang negara anu, wah kayaknya panennya bakal bagus, udaranya bagus, cuacanya bagus, wah kelihatannya nggak akan short gitu loh. Nah, data-data seperti itu menjadi sangat krusial. Itulah sebabnya beberapa negara yang menghasilkan komoditi, mereka berusaha menciptakan yang namanya information exchange. Jadi supaya mereka nggak ketonjok tiba-tiba gitu loh, tidak ada surprises di bisnis komoditi. Karena kan kita tahu bisnis komoditi itu sangat sensitif sekali terhadap harga dan marginnya sangat rendah. Itu yang di sini. Jadi bisa saja gitu loh hari itu terjadi. Gitu. Mm-hmm. Kita bisa memprediksi, terutama di produk-produk agriculture gitu loh, itu memprediksi harga dan satuan dan segala macam itu sangat sering dilakukan, dan itu datanya adalah data-data intelijen gitu. Oke, ini ada Pak Saroji di Kendal ya, seberapa pentingkah mempunyai intelijen dan apakah perlu konsep khusus step by step untuk pengembangan pribadi atau perusahaan? Bagaimana caranya agar punya prospek ke depan yang menjanjikan, dan apakah Bang Kavi juga punya intelijen pribadi? Oh, punya dong. Kita punya spy di mana. Itu tadi sudah dijawab kalau memang penting sekali ya. Iya. Wajib hukumnya ya. Wajib hukumnya. Dan itulah sebabnya misalnya tidak karena sedemikian penting. Informasi itu menjadi penentu di dalam dunia bisnis ini saat ini. Itulah sebabnya mengapa contoh misalnya sekarang hubungan antara klien dengan hubungan klien dengan kita gitu. Seringkali kita harus punya perjanjian kontrak confidentiality. Kenapa? Karena sampai informasi itu bocor, wah itu akan luar biasa. Dan reputasi seseorang itu sangat bergantung kepada dia bisa dipercaya nggak untuk memegang informasi atau enggak. Jadi informasi itu penting sekali. Nah, untuk bicara mengenai data atau informasi tadi Bang, dari yang dikumpulkan oleh para business intelligence kita, seberapa sering kita harus mengupgrade data itu? Biasanya sih ya, kalau yang aktif artinya mereka mengupdate datanya setiap saat, setiap kali ada kesempatan gitu loh. Ada bisnis tertentu yang mengupdate datanya secara periodikal, bulanan misalnya, atau 3 bulan sekali, atau harian, atau mingguan. Tetapi ada juga orang yang mengupdate itu karena kesempatan, karena kan nggak mungkin mendapatkan, apalagi kalau informasinya sangat sensitif gitu loh. Jadi kadang-kadang saya misalnya itu seringkali makan dengan kompetitor gitu loh. Kita beberapa bulan sekali biasanya kita selalu makan kompetitor. Nah itu adalah makan siang atau makan malam yang sangat lucu sekali gitu loh. Karena kita kan tahu saya berusaha mengorek keterangan, dia juga berusaha. Dan Dan selalu dia juga tahu bahwa saya memberikan bocoran yang ngawur, dia juga memberikan bocoran yang ngawur kan. Jadi kadang-kadang kita harus menyiasati gitu loh. Dan itu interesting gitu loh. Makan siang atau ini kita acara bulanan gitu loh dengan ini. Karena kita tahu betul bahwa di saat itulah saya fit informasi yang salah, dia juga menjadi Nah, untuk menghindari itu Bang, apakah artinya bentukan unit intelijen ini juga harus dirubah-rubah timnya? Makanya intelijen itu harus punya logika dan harus punya kecerdasannya sendiri gitu loh. Jadi satu, dia harus cepat mengambil data gitu loh, menganalisanya juga harus akurat, tapi dia juga harus punya kecerdasan sendiri gitu loh. Kecerdasan dalam arti kata bagaimana caranya mengumpulkan data, mengolah data gitu loh. Kadang-kadang data itu datang dari orang-orang yang insignifikan. Misalnya contoh misalnya begini ya. Katakanlah gini. Kita lagi makan gitu kan. Kayak kemarin kita lagi makan siang gitu. Terus kemudian ada keluhan kecil aja gini. Wah, tagihan kita di tempat ini macet gitu kan. Tapi karena macet gitu loh, kita kan nggak bereaksi gitu, kita takul-kul aja. Tapi pulang kan kita panik. Gue denger perusahaan itu udah macet ya, dan akhirnya baru oh iya memang itu macet tuh. Jadi ada kadang-kadang ada data-data yang kelihatannya insignifikan tapi sebenarnya signifikan. Oke, ini menarik, ada pertanyaan terakhir saja Bang sebelum kita tutup. Ada tidak layanan intelijennya per jasa permintaan atau demand atau per data atau per waktu? Ini nggak ngerti nih maksudnya apa ya? Nggak ngerti ya. Layanan intelijen yang per jasa permintaan atau demand, on demand, permintaan on demand atau per data? Ya umpamalah kalau di internet banyak yang menjual data seperti ini gitu. Kita bayar kemudian kita bisa mendapatkan data intelijen dari industri-industri tertentu on demand, ya ada. Oke. Okay. Kita tinggal bayar di internet. Baik, lesson to learn-nya apa nih Bang? Lesson to learn-nya adalah gini, Anda semakin gini, untuk pertama untuk bisa memberikan, pasar kan selalu volatile ya, kita bergerak selalu ini segala macam, untuk memberikan reaksi yang tepat dan cepat gitu loh, kita membutuhkan kemampuan untuk membuat keputusan yang sedemikian akurat juga gitu loh. Nah, biasanya kalau kita tidak memiliki intelijen gitu loh, dan ini terbalik dengan apa yang kita bicarakan minggu lalu gitu loh. Kalau kita tidak bisa mendapatkan intelijen, kita tidak memiliki advantage. Tapi kalau kita memiliki intelijen, kita punya advantage. Aku sih mau punya gut feeling aja deh ya. Selamat untuk Ibu Suan di 0816145 pas-pas-pas, Yoga di 0818041 pas-pas, Bapak Paulus 0818 pas-pas-pas. Nanti Pak Safam yang akan menghubungi Anda bertiga, jadi don't worry. Oke Bang Kavi. Selamat sore. Selamat sore, sampai jumpa, dan saya Dona Oriza, sampai jumpa, bye-bye. Itulah tadi Kavis Break bersama si biang penasaran Kavi Kurnia. Sampai jumpa, Kavis Break.